Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluh, Dzul Jalali wal Ikram, atas segala karunia dan nikmat-Nya, atas kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita semua di dalam mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nikmat kebaikan untuk kita semua dan menghiasi hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, menguatkan hati-hati kita dengan tauhid dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon, semoga kita semua dijauhkan dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, segala dosa dan maksiat, dan segala perkara yang bisa mengeraskan dan membuat prahara di dalam hati. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, bahwa tema kajian kita terkait dengan sebab-sebab dilembutkannya hati. Berbicara tentang hati adalah sebuah pembahasan yang sangat penting, karena diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana pentingnya memperbaiki keberadaan hati tersebut. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di berbagai hadis. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Maka disebutkan bahwa keselamatan pada hari kiamat yang memberi manfaat bagi seorang hamba adalah hatinya yang selamat. Bukan anak-anaknya, bukan pula hartanya. Tapi dia datang dengan hati yang selamat. Iya. Ini kriteria hati yang selamat. Insyaallah taala kita akan bahas. Dan ini termasuk tema pokok dari kajian kita di hari ini. Tapi kandungan dari ayat mengingatkan bahwa inilah orang-orang yang bermanfaat dan mendapat manfaat pada hari kiamat. Kalau dia datang dengan hati yang selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bagaimana pertanggungjawaban pada apa-apa yang disembunyikan di dalam hati itu. Sampai disebut hari kiamat itu yaumatu balas sarair. Hari tatkala rahasia-rahasia di dalam hati akan ditampakkan. Akan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di ayat yang lain. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui tatkala yang dikubur itu dibangkitkan, kemudian apa-apa yang ada di hati semuanya akan ditampakkan, diperlihatkan. Iya. Karena itu memperhatikan dari keberadaan hati ini pokok bagi hamba, bagi pokok kebahagiaan seorang hamba. Karena hati ini itu yang dipandang oleh Allah. Bukan jasad dan rupa-rupa kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Iya. Yang diperhatikan. Karena itu, yang paling baiknya di sisi Allah bukan orang yang paling baik rupanya, paling sehat jasadnya, paling banyak hartanya, paling tinggi kedudukannya. Tapi yang paling baik di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Iya. Di berbagai ayat diterangkan dari sifat penduduk sorga, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ketika disebutkan sorga, Allah firman, inilah yang dijanjikan bagi setiap orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali dalam dalam artian dia selalu bertobat kepada Allah. Jiwanya selalu ingin dekat kepada Rabbnya. Kembali kepadanya. Cinta untuk berjumpa dengannya. Dan sifatnya juga dari sifat penduduk sorga, hafidh. Dia selalu menjaga dirinya. Dia jaga dirinya di atas keimanan dan ketakwaan. Dia jaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dan dia jaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkan larangan. Kemudian disebutkan sifat mereka yang lain, man khasyiyar rahmana bil ghaib. orang yang takut kepada Rabbnya dikala gaib, maksudnya dikala tidak ada yang melihatnya. Tadi menafsirkan dia takut kepada Allah dikala dia tidak melihat Al-Quran turun, tidak melihat Nabi Muhammad, tapi dia beriman kepada Allah, kuat keimanannya. Waja'a biqalbi munib, dan sifat berikutnya dia datang dengan hati, perhatikan kaitannya dengan apa? Hati yang selalu berinabah, selalu bertobat kepada Allah. Iya, ini hati-hati yang baik. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita akan sebutkan nanti konteks lengkapnya. Salah satunya yang disebut oleh Rasulullah dari tiga penduduk sorga adalah rajulun raqiqul qalb li kulli dhi qurbah. Adalah seorang lelaki yang hatinya itu lembut terhadap setiap kerabatnya. Maka disebut dari ciri penduduk sorga punya kelembutan pada hatinya. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala membenci hati yang keras. Iya, dibenci hati-hati yang keras itu. Allah berfirman, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah datang petunjuk, menjadi keras. Sehingga hati itu menjadi seperti batu, bahkan lebih daripada itu. Iya. Bahkan kadang batu lebih baik dari hati sebagian manusia. Karena itu disebut dalam kelanjutan ayat, wa inna minal hijarati di antara batu-batu itu ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Iya. Dan di antara batu malah ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Maka di dalam ayat dicela orang-orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan bagaimana orang yang keras hati itu dicela, disebut wailun, celakalah bagi mereka. Dan bagaimana mereka disifatkan fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Iya. Karena itu orang-orang yang beriman disuruh untuk segera memperbaiki keimanannya, khusyuk hatinya. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Tidakkah sudah dekat masanya, tidakkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Iya, khusyuk hatinya kepada Allah dan kepada agama, apa yang turun dari agama itu, apa yang turun dari kebenaran. Dan Allah ingatkan, jangan orang-orang yang beriman itu seperti ahlul kitab sebelum mereka, di mana waktu sudah menjadi panjang, sudah berlalu masa, umur, kesempatan pada mereka, tapi bersamaan dengan itu hati-hati mereka menjadi keras. Hati-hati mereka menjadi keras. Iya. Maka kerasnya hati itu adalah hal yang dicela. Dan itu adalah sebuah musibah di kalangan para ulama. Karena itu kata Malik bin Dinar rahimahullah, "Ma duriba ahadun biuqubatin a'dama min qaswatil qalb." Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan dengan sebuah musibah, sebuah siksaan yang lebih besar daripada kerasnya hati. Iya. Lebih besar daripada kerasnya hati tersebut. Maka dari apa yang saya terangkan ini, kita bisa memahami betapa pentingnya seorang hamba itu membenahi hatinya. Apabila hati ini baik, itu memberi pengaruh pada jasadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik pula seluruh jasad. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Iya. Dan ini pembahasan kita di pagi hari ini. Sebenarnya pembahasan yang memiliki banyak sudut pembicaraan. Ada sejumlah perkara yang harus diuraikan. Dan saya akan berusaha untuk meringkas sejumlah pembahasan yang dengannya insyaallah ta'ala kita bisa mengetahui bagaimana cara seorang menjaga hatinya, melembutkan hatinya. Iya. Dan saya akan berikan beberapa pendahuluan. Di antara pendahuluan, saya ingin menjelaskan di sini tentang pembagian hati itu. Para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau membagi hati menjadi tiga. Iya. Menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hatinya disebut sebagai hati yang selamat. Dan hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Adalah hati yang sakit. Iya, ini tiga jenis hati. Yang pertama adalah hati yang selamat. Dan inilah yang saya bacakan tadi dari ayat. Bagaimana pentingnya hati yang selamat itu. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tidak ada harta yang bermanfaat dan tidak pula anak-anak bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Beraneka ragam pembahasan dari para ulama menafsirkan hati yang selamat ini. Tapi menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, definisi yang paling lengkap yang mengumpulkan penafsiran para ulama itu, dikatakan bahwa hati yang selamat adalah hati yang lepas dari segala syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dan hati yang bersih dari segala syubhat yang menyelisihi ketentuan Allah. Iya. Jadi itu dua pokok hati yang selamat. Dia bersih dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kadang seorang punya syahwat terhadap istrinya, padahal yang dihalalkan, maka tidak mesti dia dikatakan tercela. Kadang dia sebuah hal yang baik, kadang sebuah ibadah. Kadang seorang punya syahwat pada harta, pada batasan yang diperbolehkan, apalagi pada perkara yang bermanfaat untuk dirinya dan mengangkat tanggung jawabnya di tengah keluarganya, dia kadang adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Karena itu dibatasi oleh Ibn Al-Qayyim, hati yang selamat, hati yang bersih dari syahwat yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Hati yang bersih dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi kalau dia selamat dari segala syahwat yang memiliki perintah Allah dan Rasulnya, demikian pula selamat dari syubhat yang menentang ketentuannya, ketentuan Allah dan agamanya, maka dia akan selamat di dalam penghambaannya kepada Allah. Iya. Ainilah hati yang ia selalu cinta kepada Allah, berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya rasa takut, rasa harapan, tawakal, selalu bertobat, merendah diri kepada Allah demi mengutamakan ridha Allah pada segala keadaan, meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah. Inilah hati yang selamat. Iya. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan ini ada jenis hati seperti ini tengah manusia. Dan diterangkan di dalam, disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Tentang hati-hati yang seperti ini. Hati yang mati. Dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Rabbnya. Tidak melaksanakan perintahnya. Tidak meninggalkan larangannya. Dia lakukan apa yang dibenci oleh Allah. Dia tinggalkan apa yang dicintai oleh Allah. Dia selalu di atas syahwatnya. Selalu menyerap syubhat. Ini hati-hati yang disebut sebagai hati yang mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini, dia punya dua sudut. Di antara hatinya ada kehidupan, tapi ada juga penyakitnya. Kadang dia, hatinya mengambil dari sudut yang baik ini, menghidupkannya. Dan kadang hatinya menyerap sesuatu dari penyakit tersebut. Ini hati yang sakit. Hati yang sakit. Iya. Dia ada keislaman, ada kecintaan kepada Allah. Ada kehendak beribadah. Tetapi di dalam hatinya juga terdapat syahwat-syahwat yang menyelisih perintah. Semangat terhadap dunia yang berlebihan. Ada hasad, ada kesombongan, ada merasa bangga dengan diri, cinta kepada ketinggian, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada kedudukan duniawiya. Iya. Maka ini jenis dari hati, ada sehatnya dan ada sakitnya. Tapi secara umum disebut sebagai hati yang sakit. Dan tiga jenis hati ini disebut di dalam Al-Quran. Iya. Ketika syaitan memberikan fitnah di tengah manusia, maka disebutkan liyaja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi kulubihim maradun walqasiyati kulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Supaya Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu, disusupkan oleh syaitan itu, sebagai fitnah. Fitnah bagi siapa? Fitnah bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini jenis hati yang pertama. Dan fitnah bagi orang yang keras hatinya. Ini hati yang mati. Iya. Hati yang mati. Kemudian disebut hati ketiga yang baik. Inilah qalbun salim. Dalam ayat berikutnya, waliya'lam alladziina utul 'ilm annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Dan supaya dengan adanya ujian fitnah itu, orang yang beriman, orang yang berilmu, punya ilmu, dia tahu kebenaran dari Rabbnya itu apa. Sehingga dia beriman terhadap kebenaran tersebut dan hati-hatinya patuh, tunduk kepadanya. Iya, inilah hati yang sehat. Hati yang selamat. Hati yang selamat. Iya. Maka tatkala seorang hamba mengenal dari hati ini ada tiga jenis, maka hendaknya dia perhatikan keadaannya. Dia periksa hatinya. Dia periksa hatinya. Di mana dirinya dari tiga jenis hati ini? Iya. Kemudian di antara pendahuluan yang ingin saya ingatkan juga, bahwa hati yang sehat, ya, hati yang sehat itu ada tanda-tandanya. Hati yang sehat ada tanda-tandanya. Dan kita perhatikan tanda-tanda ini. Sebab ini kalau ada pada hati dan seorang merasakannya, maka hendaknya dia bergembira dan optimis dia memiliki hati yang baik. Di antara tanda-tanda itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang pertama dari tanda sehatnya hati, iya, dunia itu bukan suatu hal yang berarti di dalam hatinya. Tapi yang paling berarti adalah negeri akhirat. Adalah negeri akhirat. Ya. Kalau dianggap dunia itu punya anak-anak dan akhirat punya anak-anak, maka dia digolongkan kepada anak-anak akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seperti seorang pengelana yang sekadar berlalu saja. Iya. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna ad-dunya qad tarahhalat mudbiratan wa inna al-akhirah qad tarahhalat muqbilatan wa likulli minhumma banun." Dunia ini sudah berjalan pergi. Akhirat berjalan datang, dan setiap dari dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadilah kalian anak-anak negeri akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wa la hisab. Karena di hari ini di kehidupan dunia adalah beramal, tidak ada hisab. Wa gadan, tapi besok di akhirat, hisabun wala amal, adalah hari perhitungan dan tidak ada amalan. Iya. Jadi setiap kali hati itu sehat, maka segala hal yang dia dapatkan dari kehidupan dunia itu berada di tangannya, tidak di hatinya. Dan dia gunakan pada hal yang menyehatkan hatinya, membuatnya dekat kepada Allah, besar pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama. Iya. Dan dari tanda hati yang sehat, pemilik hati yang sehat itu selalu mengarahkan pemiliknya, atau hati yang sehat itu selalu mengarahkan pemiliknya untuk bertobat kepada Allah, kembali kepadanya. Iya, kembali kepadanya. Dia merasa tidak ada kehidupan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan kecuali kalau dia mendapat ridha Allah, dekat kepada Allah, bersendirian dengannya dalam ibadah, dalam sholat malam. Iya. Dia bergembira dengan ketentuan Allah, bertawakal kepadanya, percaya kepada Allah, takut dan mengharap hanya kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah, rindu berjumpa dengannya. Ini dari ciri hati yang selamat. Karena kalau dia dalam keadaan seperti ini, tanpa ada ruh di dalam hatinya itu. Iya. Nah, hati yang seperti ini, apabila keterkaitannya selalu kepada Allah, inilah yang merasakan nikmatnya kehidupan dunia. dan merasakan hakikat dari suatu kebahagiaan. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, iya, masakin ahli dunia. Betapa miskinnya penduduk dunia itu, orang-orang yang mencari dunia. Mereka keluar dari dunia, tapi mereka tidak merasakan sesuatu yang paling baik di kehidupan dunia itu. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang paling indah, paling baik dari kehidupan dunia itu? Maka beliau menjawab, cinta kepada Allah, bersendirian dengannya, merasa sejuk dalam ibadah kepadanya, rindu berjumpa dengannya, dan merasa nikmat dengan berzikir dan taat kepadanya. Iya. Dan kata sebagian ulama yang lain, kadang berlalu kepadaku sebagian waktu. Sebagian waktu, saya katakan kepadanya, di waktu-waktu itu, andai kata penduduk sorga seperti ini, maka sungguh itu kehidupan yang indah. Iya. Sebab seorang hamba ketika merasakan betapa nikmatnya dari ibadah-ibadah tersebut, betapa indahnya dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan lezat, kelezatan dan suatu kebahagiaan yang sangat dahsyat. Ya, dan itulah yang disebut sebagai sorga dunia. Disebut sebagai sorga dunia. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan kita dalam ibadah ini, mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena hasad terhadap apa? Nikmat yang mereka dapatkan. Iya. Maka ini dari tanda sehatnya hati. Kemudian yang ketiga dari tanda hati yang sehat itu, kata Ibnu Al-Qayyim, adalah hati yang tidak pernah letih dalam mengingat kepada Allah. Tidak pernah letih di dalam berzikir. Tidak bosan di dalam dia berkhidmat kepada Allah. Iya. Itu tanda hati yang sehat. Jadi kalau dia dapatkan dirinya lemas di dalam berzikir, kurang dia berzikir mengingat Allah, maka ini ada sesuatu yang jelek pada hati. Kalau dia dapatkan dirinya malas di dalam beribadah, iya, malas di dalam ibadah, maka ini tanda hatinya kurang sehat. Tapi kapan dia dapatkan dirinya gemar di dalam sebuah ibadah? Iya. Begitu masuk waktu zuhur, sangat gembira dia mendengarkan adzan zuhur tersebut. Dia datang ke masjid untuk melakukan sholat. Tanda hati yang baik. Iya. Selepas wudu, Rasulullah menganjurkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Dia gembira melaksanakannya. Masuk di waktu duha, dia gembira dengan ibadah di waktu tersebut. Masuk di waktu malam, dia juga mengambil dari sholat malam itu. Iya. Maka ini dari tanda hati yang sehat. Dia tidak pernah letih berzikir kepada Allah, tidak bosan dalam berkhidmat, mengabdi kepada Allah, dan dia merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak sejuk kepada siapapun dari makhluk kecuali orang yang menunjuki dia kepada kebaikan, orang yang membuat dia ingat kepada Allah, dan orang yang selalu mudzakarah kepadanya di atas kebaikan. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, tidak ada dari kelezatan dunia yang tersisa kecuali 3. Yang pertama sholat malam, yang kedua sholat berjamaah, dan yang ketiga berjumpa dengan kawan-kawan yang salih, orang-orang yang baik. Iya. Itu beliau sebut dari 3 kelezatan dunia yang dia rasakan. Begitu datang malam hari, dia sangat bergembira dengan suatu waktu beribadah kepada Allah dia bermunajat kepada Rabbnya. Sebentar lagi dia akan menyendiri beribadah kepada Allah, bersimpu di depannya, gembira jiwanya dengan hal itu. Dia datang sholat berjamaah, menunaikan kewajiban, perintah dari Rabbnya. Ya. Dan dia duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, mengingatkannya kepada negeri akhirat, mengingatkannya kepada kebaikan. Dia mengambil manfaat darinya pada hal-hal yang baik. Itu bagian dari kelezatan dunia. Iya. Kemudian dari tanda hati yang sehat itu, kata Ibnu Al-Qayyim, apabila dia ketinggalan sebuah kebiasaan wiridnya, iya, maka dia akan merasakan telah luput darinya suatu hal yang sangat berharga. Dia rasakan dalam hatinya kepedihan yang sangat besar. Sebab seorang punya wirid dalam sehari dan semalam. Iya. Dan ini seorang muslim yang kuat seperti itu. Ada dikir yang dia jaga. Dikir pagi, dikir sore, dikir selepas sholat. Iya. Dikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur. Demikian pula ada dari kebiasaannya membaca Al-Quran. Dalam sebuah masa, dia membaca sekian halaman. Itu sudah menjadi wiridnya, kebiasaannya. Ya. Kapan hal itu hilang, luput darinya, dia sangat bersedih. Ini ciri hatinya, hati yang sehat. Ya. Ciri hati yang sehat. Tapi kalau luput kebaikan itu darinya, dia biasa-biasa saja. Iya. Dia biasa-biasa saja. Maka ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dibenahi dalam hati. Apalagi dia kalau merasa tenang kepada kemaksiatan. Ya, dia sejuk kalau melihat hal-hal yang maksiat. Ya. Atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, perkara-perkara yang membuat dia lalai kepada Allah. Ya, bukan artinya hal-hal yang mubah diharamkan, tetapi seorang muslim dia selalu menjaga keberadaan hatinya. Di perkara yang mubah pun dia terikat dengan hal-hal yang selalu menghidupkan hatinya. Iya, menghidupkan hatinya. Kemudian dari tanda hati yang sehat itu, dia selalu rindu untuk berkhidmat kepada Allah. Seperti orang yang lapar, ya, dia pasti akan mencari apa? Makan dan minuman. Dia akan mencari makan dan minum. Maka tanda hati yang sehat seperti itu. Iya. Kalau jauh waktunya dia tidak menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, terasa ada kegelisahan dalam hatinya. Iya. Dia merasa bersedih. Ingin segera dia datangi majelis-majelis ilmu. Itu tanda hati yang sehat. Tanda hati yang sehat. Tapi kalau dia semakin jauh dari majelis-majelis ilmu, dan dia merasa tenang dengan hal tersebut, maka ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hatinya. Iya. Demikian pula dalam ibadah yang lain, dia gemar dengan ibadah tersebut. Iya. Dalam bentuk ibadah apa saja, dia senang untuk melakukannya, rindu untuk mengerjakannya. Kemudian diantara tanda hati yang sehat, kata Ibnu Al-Qayyim, apabila dia masuk ke dalam sholat, iya, sudah masuk melaksanakan sholat, maka hilang gunda gulananya, hilang kegelisahannya terhadap dunia itu. Iya. Dia dapatkan ketenangannya, kenikmatannya, kesejukan matanya, kegembiraan hatinya di dalam sholat itu. Kalau dia sudah keluar dari sholatnya, salam dia, selesai dari sholat, dia merasa sedih dengan hal tersebut. Berat baginya untuk keluar dari sholat itu. Ya, berat baginya untuk keluar dari sholat tersebut. Nah, ini tanda hati yang selamat. Ya, karena hati yang baik, keadaannya seperti itu. Begitu dia masuk ke dalam ibadah, dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kesejukan dan ketenangan. Iya. Karena itu tidak heran dari sebagian as-salaf, ada yang terluka Dan luka ini kalau dicabut, ya kena panah. Kalau panahnya dicabut, itu tentunya akan membawa sakit yang sangat dahsyat. Ya. Maka dia berkata, tunggu sebentar. Biarkan saya sholat, nanti sementara saya sholat, kamu cabut panah itu. Ya. Begitu dia sholat, panah itu dicabut dan dia tidak bergerak. Karena dia sudah masuk di dalam kondisi apa? Kondisi ibadah. Dan ini jenjang suatu penghambaan yang sangat tinggi. Iya. Dan ini letak pembahasannya di pembahasan bagaimana seorang melembutkan hatinya. Bagaimana seorang melembutkan hatinya. Mungkin sebagian orang sulit tergambar. Kok bisa? Dia tidak merasakan sakit. Wah, itu mungkin cerita fiktif saya. Hayalan saya. Iya. Karena memang orang yang tidak merasakan sesuatu, tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa merasakan sesuatu itu? Dia bisa mendapatkan sesuatu itu. Iya. Berbeda dengan para as-salaf tersebut. Mereka punya dari rasa takut, dari ilmu agama. Mereka punya dari sifat al-ihsan, kedekatan kepada Allah. Kalau dia berdiri dalam ibadahnya, seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Iya. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia hadirkan makna-makna yang agung di dalam ibadah tersebut. Iya. Dan ini terkait dengan sholat. Ada pembahasan-pembahasan tentang khusyuk di dalam sholat. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas di pertemuan Maghrib Isya di Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar. InsyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian dari tanda hati yang sehat. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bahwa segala semangatnya, ya, asal dari upayanya itu hanyalah satu, yaitu hanya untuk Allah. Jadi dia berbuat apapun dari kehidupan dunia ini, apapun dia cari dari kehidupan dunia ini, semuanya dia hubungkan dengan ibadah kepada Allah, hanya untuk Allah. Iya, dan itu tanda hati yang sehat. Tanda hati yang sehat. Baik, dan ini makna yang agung sekali. Kalau dicermati dan diperhatikan. Bagaimana seorang itu segala keinginannya hanya untuk Allah. Ya, dan inilah sebab keberkahan untuk seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah. Farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina ainihi wa la ta'tihina ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia itu yang dia cari, itu adalah niatnya, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya dan akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Kalau memang hidupnya niatnya hanya dunia saja, dunia itu banyak ya, harta, perempuan, kedudukan, jabatan, ingin dihormati dan sebagainya, iya, itu bentuk dari dunia. Siapa yang semangatnya hanya dunia semata, akan dicerai-beraikan upayanya. Tidak diberikan keberkahan. Iya. Selalu tergambar kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Tapi perhatikan orang yang niatnya hanya untuk akhirat. Dalam kelanjutan hadis, Rasulullah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hamma, jama'a Allahu syamlah." Waja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi min ad-dunya atau wa ta'tihi ad-dunya wa hiya ragima. Siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, adalah niatnya, maka Allah akan mengumpulkan upayanya, dibantu usahanya, dan akan diberikan rasa cukup di dalam hatinya. Iya. Ini rasa cukup dalam hati saja sudah pemberian yang sangat besar sudah. Ya. Karena dengan rasa cukup ini di dalam hati, dia akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Karena itu Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina an-nafs." Bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan di dalam hati. Ya, jadi kalau dia niatnya hanya akhirat, Allah akan bantu upayanya. Allah akan bantu upayanya. Kemudian akan diberikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan tidak akan datang kepadanya, atau kehidupan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang. Iya. Karena memang kalau dia benar penghambaannya, hatinya benar selamat, dia tidak perlu khawatir terhadap dunia. Dunia itu akan datang kepadanya dan menjadi fitnah untuknya. Menjadi fitnah terhadapnya. Karena umat Islam ini ujiannya pada harta. Rasulullah bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Kata beliau, "Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian." Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Ya, sebab kehidupan dunia terbuka. Ada. Terus berjalan dan berkembang. Ya, menjadi ujian dan fitnah. Karena itu Nabi tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Tapi yang beliau khawatirkan. Kata beliau, "Walakin akhsha an tubasata alaikumud dunya kama busutat ala alladhina min qablikum." Akan tetapi saya khawatirkan terhadap kalian dibukakan untuk kalian dari kehidupan dunia sebagaimana telah dibukakan terhadap umat-umat sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Iya. Karena itu apa yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim di sini adalah hal yang tepat. Bahwa seorang hamba hendaknya selalu niatnya itu hanya satu. Dia fokuskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu diantara kalimat yang indah dari Ibnu Al-Qayyim, beliau sebutkan di dalam Nunianya, kata beliau, "Kun wahidan fi wahidin." Ya, "Kum wahidan li wahidin fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani." Kata beliau, "Jadilah kamu satu orang." Maksudnya orang yang niatnya cuma satu. Tujuannya satu. Niatnya hanya satu. Dia mengumpulkan segala upayanya sehingga menjadi satu. Fi wahidin. Ya. Li wahidin. Hanya untuk Allah yang maha satu. Fi wahidin. Untuk satu perkara saja. Pada satu urusan saja. Yaitu pada jalan kebenaran dan jalan keimanan. Ya. Pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan alhamdulillah agama ini memperbaiki keadaan manusia. Semua dari aktivitas kehidupannya dia bisa jadikan sebagai lahan ibadah. Iya. Ketika dia misalnya seorang laki-laki maupun perempuan diikat dengan tali pernikahan. Pernikahan itu bisa menjadi suatu ibadah. Walaupun ada dari maksud dunia mungkin di belakangnya terkait dengan syahwat dan terkait dengan kebersamaan, terkait dengan yang lainnya, tapi kalau dia niatkan sebagai suatu lahan ibadah, itu adalah sunnah di dalam Islam, agama para nabi dan para rasul. Iya, adalah lahan seorang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia ingat dari hal tersebut maka akan menjadi nilai ibadah yang agung. Demikian pula misalnya seorang di dalam bekerja, di dalam mencari rezeki. Ya, tatkala dia bekerja, maka dia ingat bahwa di dalam agama diperintah seorang itu, seorang kepala rumah tangga ada kewajiban terhadap apa? Terhadap keluarganya. Kalau dia belum berumah tangga, seorang dia punya penghasilan sendiri itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Maka itu adalah maksud yang baik. Ya, niat-niat yang baik. Ya, maka hati yang baik selalu dia ikat kehidupan dunianya dengan apa? Kehidupan akhiratnya. Bukan murni dia mencari dunia untuk dunia dan dilipat dan digulung oleh dunia tersebut. Iya. Tapi apa yang dia cari dari kehidupan dunia itu selalu ada dia kaitkan dengan kehidupan akhiratnya. Dan alhamdulillah di dalam agama kita dimudahkan jalan menuju ke sana. Jalan menuju ke sana. Kemudian di antara tanda hati yang sehat itu, kata Ibnul Qayyim, dia sangat kikir sekali terhadap waktunya. Iya. Kalau diukur dengan manusia, dia adalah orang yang paling kikir terhadap hartanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kikir terhadap harta, iya. Orang yang kikir terhadap hartanya, iya. Maka ini seorang yang hatinya selamat. Seorang yang hatinya selamat, dia sangat kikir terhadap apa? Terhadap waktunya. Maksudnya kikir terhadap waktu, dia tidak akan telantarkan waktu itu kecuali dalam hal yang bermanfaat. Iya. Walaupun dia berjalan dalam keadaan diam, tapi dia maksudkan suatu hal yang baik, suatu perkara yang baik dari sisi ibadah, maka segala hal hendaknya diikat dengan ibadah supaya waktu itu menjadi baik. Iya. Dan tatkala dia punya kesadaran untuk memanfaatkan waktunya, dia akan menghiasi waktu itu dengan hal-hal yang terbaik. Dan alhamdulillah banyak perkara di dalam agama kita ini dimudahkan. Ya, seorang dari ibadah dimudahkan dalam keadaan dia santai, dalam keadaan dia berjalan, dalam keadaan di atas kendaraan, dia bisa memperoleh berbagai keutamaan, berbagai pahala di keadaan-keadaan tersebut. Iya, di keadaan-keadaan tersebut. Contoh misalnya dia berzikir kepada Allah. Contoh misalnya dia memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Iya. Rasa harapan. Sebab rasa takut dan rasa harapan, iya, ini dari amalan hati. Cukup dia hadirkan, dia ingat, maka dimanapun dia berjalan, itu akan menjadi pahala baginya sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau dia berjalan dengan kecintaan kepada Allah, dia memiliki mahabbah kepada Rabb-nya. Ya, karena cintanya kepada Allah, dia senang di segala keadaan supaya dirinya di keadaan yang baik, agar dengan niat supaya Allah melihatnya pada segala keadaan, di keadaan yang Allah cintai. Ya. Di keadaan yang Allah cintai. Dan saya kira itu adalah hal yang dimaklumi di kalangan orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Kalau dia cinta kepada seseorang, atau ada orang yang dia cintai, maka dia ingin berada di depan orang yang dicintai itu dalam keadaan yang paling baik. Tidak ingin melihat orang yang dia cintai apa bersedih karena suatu pekerjaan yang dia lakukan. Karena suatu pekerjaan yang dia lakukan. Dan ini dilakukan oleh orang yang jatuh cinta kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Kalau seorang hamba, dia paham kecintaan kepada Rabb-nya, maka ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Akan membuatnya tenang, selalu bahagia, selalu bersemangat, selalu memiliki rasa takut. Sebab dia semuanya melakukan seluruh hal tersebut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita lihat seorang ayah kadang melihat anaknya berprestasi, dia bergembira. Kadang dia menangis sedih karena melihat sesuatu yang menimpanya. Kadang dia menangis karena gembira, karena tangisan juga kadang muncul dari kegembiraan. Ya. Demikian. Maka di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada mana-mana yang dengannya membuat hati itu menjadi hati yang sehat. Ya, baik. Kemudian di sini di antara tanda hati yang sehat itu, ya. Di antara tanda hati yang sehat, dia selalu perhatian bagaimana amalannya itu menjadi amalan yang diterima. Menjadi amalan yang diterima. Iya. Sebab seorang bukan maksud dari ibadah yang dia lakukan sekadar dia melakukan ibadah itu. Tapi maksud dari sebuah ibadah, dia melakukan ibadah itu agar supaya Allah menerima ibadahnya. Iya. Menerima ibadahnya. Karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha apa? Maha melihat. Berdoa supaya diterima amalannya. Iya. Karena itu dari ciri hati yang selamat, di dalam setiap amalan dia lakukan, dia memiliki keikhlasan. Sungguh-sungguh dia melakukan amalan itu. Iya. Kemudian dia menapaki apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu merasa dirinya kurang di dalam melakukan ibadah. Iya. Di dalam melakukan ibadah. Apalagi kalau dia gabung ya, dengan mengingat bahwa ini ibadah yang dia lakukan nikmat dari Allah yang harus dia syukuri, apalagi kalau dia menghadirkan sifat ihsan, maka ini lengkap sudah. Iya. Lengkap dia memiliki 6 kaidah penghambaan yang akan membuat kehusyukan di dalam seluruh ibadahnya. Iya. Dan ini 6 kaidah penghambaan supaya seorang khusyuk dalam ibadah, insyaallah taala kita akan bahas nanti di pembahasan khusyuk di dalam salat. Iya. Dan ini kaidah-kaidah agung. Apabila dimiliki oleh seorang hamba, itu adalah ciri hati yang hidup dan hati yang selamat. Hati yang hidup dan hati yang selamat. Baik, berbicara tentang ciri, masih banyak ya sebenarnya ciri-ciri itu. Iya. Dan sebenarnya juga ada ciri hati-hati yang tidak sehat. Ya, cuman ini kalau saya bahas semuanya akan panjang waktunya. Saya belum masuk ke inti materi kita, apa sebab-sebab yang dengannya bisa melembutkan hati itu. Iya. Di sini saya ingin memulai pembahasan ya. Penyebutan apa sebab-sebab yang dengannya hati itu menjadi lembut. Ya. Dengannya hati itu menjadi lembut. Dan sebab-sebab ini adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dilakukan oleh orang-orang salih, dipelihara oleh mereka. Dan alhamdulillah sebab-sebab tersebut uraiannya ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu pokok yang perlu saya ingatkan, bahwa siapa yang ingin mendapatkan kelembutan hati ini, sebab-sebab itu harus dia lakukan sendiri, harus ada upaya dari dirinya mencapai sebab-sebab tersebut. Iya. Karena itu dari kekeliruan di tengah masyarakat kita. Iya. Di kekeliruan di tengah masyarakat. Kadang mereka ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang paling sederhana, cara yang paling instan. Dengan dia lakukan langsung dapat. Iya. Sehingga kadang sebagian orang, oh kita datang saja kepada orang-orang salih. Ya, minta didoakan. Emangnya orang saleh ini memiliki dari perkara dunia dan akhirat? Ya. Dia paling banyak bisa mendoakan. Itu yang paling banyak yang bisa dia lakukan. Karena itu dari kekeliruan datang kepada orang-orang saleh dengan nama apapun, kadang dinamakan sebagai kiai, sebagai habib, sebagai apa. Ya. Tapi hakikat yang harus diketahui, semuanya adalah manusia biasa. Ya, kalaupun dia salih, ya, maka manfaat yang bisa dia berikan hanyalah berdoa pada hal yang dia mampu. Pada hal yang dia mampu. Adapun lebih daripada itu, ini adalah pembahasan yang bisa merusak hamba itu sendiri. Sebab dia akan masuk di dalam pintu kesyirikan dan pintu yang menghancurkan sendi-sendi agamanya. Iya. Karena itu amalan seorang hamba itu adalah penentu kebahagiaannya. Surga didapatkan dengan beramal. Ya. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian dapatkan karena amalan yang kalian lakukan. Harus ada amalan. Iya. Harus ada amalan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan bahwa akan datang di tengah umat ini 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Para sahabat langsung gelisah. Berbicara mereka, diskusi. Apa sebabnya ini? Kok bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab 70 ribu orang ini? Ada yang berkata, oh mungkin mereka orang yang masuk Islam semenjak kecilnya. Dan tidak pernah mengenal kesyirikan. Oh mungkin mereka orang yang beramal begini dan begini. Ini dari fikih sahabat. Sebab mereka meyakini keutamaan itu dia dapatkan karena amalan. Itu fikih mereka. Iya. Dan ini yang harusnya tertanam di tengah umat ini. Demikian pula seorang kalau ingin mendapatkan sebab-sebab yang menyebabkan hatinya itu selamat, hatinya menjadi lembut, maka dia hendaknya berijtihad, bersungguh-sungguh melakukannya. Ya, bersungguh-sungguh di dalam melakukan sebab-sebab tersebut. Di antara sebab pokok yang menyebabkan hati itu menjadi selamat adalah seorang istijabah terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia menjaga segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Keberadaannya di dalam memenuhi perintah tersebut, di dalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala ini, itulah yang akan menghidupkannya, menghidupkan hatinya. Ya kan? Menghidupkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli." Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli. Idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kalian diajak kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, ya, maka istijabah ini kepada Allah dan Rasul, ya, itu pasti menghidupkan. Sebab seruan Allah dan Rasulnya yang kita jawab, itu pasti adalah hal yang menghidupkan seorang hamba, hal yang menghidupkannya. Karena itu pokok yang paling indah di dalam menghidupkan hati adalah seorang hamba menegakkan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Ketaatan punya pengaruh. Dari pengaruh ketaatan, setelah pelaksanaannya ada cahaya yang menerangi hati. Setiap kali cahaya ditambah dan dijaga, maka akan semakin terang hati tersebut. Sebagaimana maksiat punya kegelapan. Iya. Ada kegelapan di dalamnya. Tiap kali dia berbuat maksiat, dititikkan di dalam hatinya titik hitam. Titik hitam. Perhatikan bagaimana perahara hati ini. Titik hitam sampai menutupinya. Saking banyaknya titik hitam itu, kadang ada hati tadinya merah, bersih, tiba-tiba menjadi hitam. Tapi masih ya terlihat bekas merahnya. Ada yang titik hitamnya sangat tebal, ada yang menggumpal, ada yang menutupinya, ada yang sampai titik hitamnya sudah mengunci hati itu, sudah mengunci hati tersebut. Iya. Maka itulah dosa-dosa. Ada prahara terhadap hati. Ya. Jadi kalau seorang menjawab seruan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hal yang sangat menghidupkan. Karena itu di kelanjutan ayat diingatkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah memisah antara seseorang itu dengan hatinya. Ya, kenapa diingatkan seperti itu? Bahwa Allah memisah antara seseorang dengan hatinya. Ini peringatan. Sepanjang seorang diberi kesempatan, diberi kesadaran, jangan dia mengundur. Iya. Begitu ada ketaatan, dia lakukan jalan ketaatan itu. Ada maksiat, dia tinggalkan segera. Ya. Jangan dia mengundurnya. Oh, biarlah. Ya, saya kemarin maksiatnya 50%, saya kurangi aja dulu 20% hari ini. Ya, besok insyaallah nanti turun 10%. Ya. Ya, besok kalau turun 10%, masyaallah bagus. Tapi kalau naik lagi 50%, ya. Karena itu tidak ada yang mampu menguasai hatinya. Ya. Jangan sampai dia dipisahkan dengan hati tersebut. Segera dia jawab. Segera dia jawab dari seruan Allah dan Rasulnya supaya dia menjadi hidup. Ya, dan itulah kehidupan yang hakiki. Dan diingatkan wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ingatlah bahwa kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini peringatan ya, sebab ajal datang tiba-tiba. Ya. Dan ajal ketentuan setiap insan. Nadi yang tahu kapan ajalnya datang? Mungkin saja sejam lagi ajal itu datang. Mungkin nanti sore, mungkin besok. Ya. Maka sepanjang Allah masih memberi kesempatan kepada kita, digunakan dengan baik. Iya. Maka ini diantara pokok perkara yang menghidupkan hati seorang hamba. Kemudian diantara perkara pokok yang menghidupkan hati adalah membaca Al-Quranul Karim. Iya. Baik, diantara sebab tersebut adalah membaca Al-Quran. Membaca dari Al-Quranul Karim. Tadabbur terhadap kandungannya. Mengamalkan dari makna-maknanya. Ya. Dan ini sebab yang sangat indah sekali. Di dalam memperbaiki dan melembutkan hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Beri peringatan dengan Al-Qur'an. Siapa yang takut kepada siksaanku? Iya. Ya, kalau dia benar takut kepada Allah, maka Al-Qur'an ini menjadi tadzkir baginya. Peringatan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dikrillah. Allah lah yang menurunkan Al-Quran sebagai sebaik-baik pembicaraan. Sebuah kitab mutasyabihan yang ada kemiripan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya, karena Al-Quran itu ya, ada kisah yang diulang-ulangi di sini, di surah ini ada kisah, di surah sana ada kisah lagi. Di sini ada pembahasan tentang sorga, di sana juga ada pembahasan tentang sorga. Di sini ada pembahasan tentang keimanan, diulangi lagi di tempat lain. Ada yang mutasyabih, dan itu dari keindahan Al-Quran. Iya. Mathani. Taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang kulit-kulit orang yang takut kepada Rabbnya bergetar. Merinding dengannya. Iya. Ini maklumi ya. Kalau ada getaran pada kulit, itu menunjukkan ada getaran di mana? Di dalam hati. Iya. Karena itu kalau seorang mendengarkan sesuatu yang sangat mengembirakannya dan dia bergetar dengan hal tersebut, itu menunjukkan kegembiraan yang sangat besar di mana? Di dalam hatinya. Iya. Dan Al-Qur'anul Karim ini menggetarkan hati orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dikrillah. Begitu bergetar, kulit dan hati-hati mereka menjadi lembut berdikir kepada Allah. Iya. Maka di dalam membaca Al-Quran ini terdapat kelembutan. Hal yang sangat melembutkan hati. Iya. Apalagi kalau seorang membacanya dengan tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Apalagi kalau dia baca tafsir dari ayat itu. Tafsir dari ayat tersebut. Karena itu telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat satu malam penuh hanya membaca satu ayat. Iya. Perhatikan bagaimana renungan beliau di dalam membaca apa? Satu ayat ini. Iya. Dan perhatikan bagaimana sebagian as-salaf karena dibacakan padanya satu ayat, ia pun menangis tersedu-sedu karenanya. Ya. Dengan satu ayat tersebut. Dan inilah yang melembutkan hati. Tatkala seorang membaca Al-Quran dengan tadabbur terhadap kandungannya. Ya, dan ini perlu untuk memahami tafsirnya. Perlu untuk memahami tafsirnya. Bukan hanya dibaca terjemahan makna Al-Quran saja. Ya, diambil terjemahan, dia baca terjemahan makna itu. Ya, membaca terjemahan ada manfaatnya. Tapi kalau dia membaca dari tafsirnya, dari keterangan para ulama tentang ayat, maka itu lebih indah di dalam apa? Di dalam memperbaiki hati ya. Iya. Dan Quran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Andai kata engkau turunkan Al-Quran ini, andai kata kami turunkan Al-Quran ini terhadap gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khusyuk, berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Batu yang sedemikian keras, gunung yang sedemikian kokoh, keadaannya seperti itu. Andai kata Al-Quran turun kepadanya. Iya. Karena itu hati, sekeras apapun hati itu, kalau dia gemar membaca Al-Quran dan mempelajarinya, akan hancur kekerasan tersebut. Iya. Akan meleleh kekerasan tersebut. Maka di dalam membaca Al-Quran terdapat keindahan bagi seorang hamba, perkara yang melembutkan hatinya. Iya. Karena itu harusnya di mana-mana, iya, dia gemar dengan membacanya. Apalagi sekarang kita masya Allah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan. Ya, mushaf-mushaf Al-Quran dalam bentuk kecil, besar, ada yang dalam bentuk saku, bisa dibawa kemana-mana. Ya, dan sekarang ada aplikasi-aplikasi di apa namanya, di HP, seorang bisa kemana-mana dia membaca Al-Quranul Karim. Iya. Dan ini harusnya dihidupkan di dalam kehidupan atau dihidupkan oleh seorang hamba. Iya. Kemudian di antara hal yang melembutkan hati tersebut adalah dia mendalami dari keimanan dan tauhid. Ya, sebab ini adalah pokok yang menghidupkan hati. Bahkan itu adalah dasar hidupnya hati tersebut. Allah menggambarkan tauhid itu di dalam firman-Nya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, itu bagaikan pohon yang baik. Iya, akarnya kuat ke tanah. Ya, dan dahannya menjulang ke langit. Batangnya menjulang ke langit. Iya. Maka itu tauhid yang menghidupkan sehingga akar itu kuat ke tanah dan batangnya bercabang, berdahan semakin tinggi, menjulang ke langit. Iya. Maka semakin keimanan itu dipupuk, tauhid itu kuat, maka akan semakin lembut hati tersebut. Di dalam tauhid banyak pembahasan. Ada pembahasan mahabbatullah, ada pembahasan khauf, ada pembahasan roja, ada pembahasan tawakkal, ada pembahasan inaba. Berbagai jenis ibadah hati dibahas di dalam tauhid. Iya. Di dalam tauhid ada pembahasan tentang hari akhirat. Iya. Dari alam kuburnya, dari kehidupan akhiratnya, bagaimana keberadaan di padang mahsyar, dari syafaatnya, dari hisabnya, ya, dari jembatan di atas neraka jahannam, dari neraka jahannamnya, dari kehidupan surganya. Ini semuanya dari hal-hal yang melembutkan hati. Iya. Jadi pembahasan terhadap tauhid, seorang masuk di dalam mendalaminya, selalu di dalam mengulanginya, maka ini adalah pokok yang memperbaiki hatinya. Pokok yang memperbaiki hati dan jiwanya. Iya. Karena itu seorang yang mengenal sunnah dari ahli sunnah salafi tidak terlepas kehidupannya dengan tauhid dan selalu mengulangi dari tauhid tersebut. Iya. Dan ini dasar yang harus ditanamkan di dalam jiwa. Dasar yang harus ditanamkan di dalam jiwa. Sebab setiap kali dia mengulangi pembahasan tauhid itu, pasti dengan hal tersebut hatinya akan menjadi lembut. Hatinya akan menjadi lembut. Iya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa, maka beliau adalah orang yang paling lembut hatinya. Iya. Demikian pula para sahabat yang lain. radhiyallahu anhum. Dan perhatikan Umar bin Khattab dengan ketegasannya, keberaniannya, ya, dan segala hal yang dimaklumi dari Umar. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Iya. Segera dia menangis apabila dia mendengarkan ayat-ayat. Sampai pernah dia mendengar sebuah ayat dan pingsan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mendengar ayat itu dibaca oleh sahabat. Iya. Dan Umar berhenti kalau dia menegurnya dengan ayat. Dan itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya lembut dengan apa namanya? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tauhid di dalam jiwa tertanam dengan baik. Ya. Keimanan adalah hal yang menghiasi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, perhatikan, disebut dengan keimanan. Iya, sebab keimanan inilah yang mengumpulkan kebaikan tersebut. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi ini satu bentuk dari keimanan. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, maka mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya selalu bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah sebut bahwa mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Untuk mereka berbagai derajat tinggi pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Baik. Jadi keimanan, tauhid, ini dari pokok yang memperbaiki hati. Ya, sebaliknya, hal yang bertentangan dengan tauhid dan keimanan, ini akan membuat prahara di dalam hati. Membuat hati itu menjadi keras. Hati itu menjadi tidak tenang. Ya, akan merusak timbangan sehingga kebenaran menjadi kebatilan, yang batil menjadi benar, yang pahit menjadi manis, yang gelap menjadi cahaya, cahaya menjadi gelap. Ini semuanya rusak karena makna keimanan dan tauhid yang kurang baik. Iya, di dalam hal tersebut. Kemudian dari sebab yang melembutkan hati, dan ini sebab yang keberapa sekarang? Keempat. Dan sebab yang melembutkan hati adalah seorang menekuni dari ilmu agama ini, dari ilmu syariat ini. Iya. Dari ilmu syariat ini. Ilmu itu adalah sebuah lahan ibadah yang sangat agung. Anugerah yang sangat besar. Iya. Anugerah yang sangat besar. Dan derajat manusia, ketinggian manusia, ditimbang di atas pengetahuannya dan ilmu agama yang dia pahami. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dibedakan oleh Allah. Tidaklah sama. Ini pertanyaan pengingkaran. Yang artinya tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya. Sangat berbeda. Maka dengan mempelajarinya ini menentukan tingkatan dan derajat. Iya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat. Akan diangkat beberapa derajat. Maka di dalam mempelajari ilmu agama, ya, terdapat keindahan-keindahan yang melembutkan hati seorang hamba. Melembutkan hati seorang hamba. Ya. Karena ilmu itu sendiri dalam mempelajarinya, di dalam duduk menghadiri majelis-majelisnya, di dalam mudakaranya, di dalam mengulanginya, ya, di dalam membacanya, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Ya. Bahkan menurut ulama, ilmu, mempelajari ilmu agama itu lebih baik daripada sholat malam. Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ya. Berperang menghadapi orang-orang kafir, kalau jihadnya dalam makna yang sunnah. Bukan jihad yang wajib. Ya. Dan dia lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan kedudukan mempelajari ilmu yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah tidak bisa diukur ya betapa besar kebaikan dari hamba yang mempelajari ilmu ini. Sibuk dengannya. Karena itu jadilah seorang alim yang memiliki ilmu, atau seorang muta'allim yang mempelajari ilmu, atau seorang yang gemar mendengarkan ilmu, atau seorang yang cinta kepada ilmu dan ahlul ilm. Dan jangan jadi orang yang kelima. So, kalau dia sudah bukan alim, bukan orang yang belajar, tidak cinta ilmu, tidak pula dia mendengar ilmu, maka dia pasti masuk di dalam orang-orang yang binasa. Iya. Maka harus dipahami betapa tingginya kedudukan ilmu ini. Betapa tingginya kedudukan ilmu tersebut. Iya. Karena ilmu agama ini sudah masuk di dalam jiwa. Kelezatannya dan kenikmatannya sudah meraga di dalam diri. Maka para ulama kita ya, rela melakukan hal-hal yang orang-orang kadang kaget melihatnya. Ya. Perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Melakukan perjalanan menuntut ilmu, berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan dari rumah tinggalnya, dari negerinya, hal-hal yang dia cintai. Iya. Sampai ada sebagian dari as-salaf yang pergi menuntut ilmu tahunan dan diizinkan oleh istrinya. Iya. Dan dia tidak pulang ke rumahnya kecuali setelah datang kepada dia anak muda yang mencarinya. Adakah yang bernama Fulan bin Fulan di sini? Oh iya ada, ini orangnya. Dia perkenalkan bahwa saya adalah anakmu. Sudah besar anaknya, dia belum pernah melihat lagi anaknya. Subhanallah. Iya. Apa yang membuat mereka bersabar di atas hal tersebut? Itulah ilmu agama. Apa yang membuat para sahabat seperti itu? Orang-orang memiliki kedudukan di kampungnya, di negerinya. Iya. Sampai dari sebagian sahabat datang ke Madinah. Dia tinggalkan negerinya. Ya, tinggal menjadi ahli suffah. Orang-orang yang hanya ditampung di masjid saja. Ya. Rela mereka melakukan hal tersebut hanya karena ingin dekat dengan Rasulullah dan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu harus dipahami bahwa ilmu agama ini adalah hal yang sangat melembutkan hati. Iya. Nah sekarang banyak problem ya di tengah rumah tangga, antara suami dan istri, antara anak dengan orang tuanya, kenapa anak ini terlalu bandel. Ya. Itu ujung-ujungnya kalau diperiksa, kadang sebabnya kurangnya penanaman ilmu pada keluarga tersebut. Coba kalau semuanya diselesaikan dengan ilmu agama. Ya, semuanya belajar dari ketentuan agama. Maka tidak perlu diberitahu. Sebab orang yang punya ilmu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, si suami akan mengerti apa haknya, apa kewajibannya. Si istri juga akan mengerti apa kewajibannya. Dan si anak juga akan tahu apa kewajibannya terhadap orang tuanya. Iya. Karena itu, suatu hal yang sangat keliru sekali dalam perbaikan. Kalau penanaman ilmu agama tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki. Iya. Dan apa saja dari janji-janji manusia. Dan sekarang musim janji-janji. Ya. Apa saja dari janji-janji yang dijanjikan. Kalau tidak ada mengarah kepada perbaikan keimanan dan perbaikan dari ilmu agama, ketahuilah bahwa di belakangnya tidak akan tercipta keamanan, tidak akan tercipta ketentraman, dan tidak akan tercipta kesejahteraan. Iya. Dan ini dari dasar pokok yang harus diketahui dari sisi-sisi perbaikan tersebut. Iya. Dan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana kewajiban bersabar di dalam mempelajari ilmu agama ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Allah berfirman, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Perintah kita untuk bersabar bersama orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Iya. Ingat ya, salat 5 waktu. Iya. Dzikir terikat dengan waktu-waktu juga, dzikir-dzikir yang muqayyad. Iya. Banyak ibadah terikat dengan waktu, tapi ilmu agama di semua waktunya bisa bermanfaat baginya dan bisa menjadi ibadah baginya di semua waktu. Ya, dan ini dari keutamaan di dalam mempelajarinya. Karena itu diperintah untuk bersabar. Dan orang yang berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang, maksudnya di segala keadaan, dia selalu seperti itu. Ya. Sebab kehidupan hanya ada malam dan siang. Ya, diwakilkan dengan pagi dan petang. Ya. Mereka menginginkan wajahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari orang-orang yang beribadah ini. Jangan kamu tinggalkan mereka. Jangan kamu benci mereka. Jangan kamu anggap remeh mereka. Ya, karena menginginkan sesuatu dari kehidupan dunia. Menginginkan sesuatu dari kehidupan dunia. Dan ini perkara yang salah. Ya. Seorang kapan memandang dunia lebih berharga dari ilmu agama, ketahuilah bahwa itu dia sudah ada kekeliruan dalam pemahaman agamanya. Sudah ada kekeliruan dalam pemahaman agamanya. Iya. Karena itu aneh ya. Orang-orang yang tadinya masya Allah ya, berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, ingin membebaskan manusia dari api neraka, mengajak mereka kepada sorga. Ya. Sekarang ingin merubah perbaikannya, mari kita mencari kursi, mencari kedudukan. Hah? Tugas para nabi dan para rasul dia ganti dengan sesuatu yang tidak jelas, dengan hal yang di dalamnya bisa menghancurkan agama ya. Ya. Sebab belum pernah tercatat di hari-hari adanya musibah yang menimpa di tengah umat Islam ini dengan apa yang disebut dengan demokrasi ini. Belum pernah tercatat ada orang yang masuk ke dalam parlemen kecuali kemudian dia menjadi lebih baik di situ. Iya. Yang ada adalah orang-orang yang tadinya mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Ya, akhirnya oh itu enggak ada masalah. Oh itu perkara ijtihad. Kan boleh silam pendapat. Iya. Rusak dari agamanya. Iya. Ketika ditanya hal-hal bagaimana tentang menutup tempat-tempat yang ada khamar, judi, wah itu tidak mesti. Hancur sudah dari agamanya. Disebabkan karena apa? Karena ingin menarik apa? Perhatian yang lainnya. Kecintaan dari yang lainnya. Ya. Dan ini semuanya adalah perkara yang keliru. Karena keluar dari jalur kesabaran terhadap agama ini. Maka harus ada kesabaran. Ya. Terhadap mempelajari ilmu agama, mendalaminya dan mengamalkannya. Dan itu adalah sebab yang melembutkan hati. Kapan dia keluar? Ya, dan ingat ya, menyampaikan ilmu, mempelajari ilmu, menyampaikannya, mengamalkannya, menjadi teladan di tengah manusia dalam pengamalan, itu adalah tugas para nabi dan para rasul. Dan ingat, para nabi dan para rasul adalah makhluk Allah yang paling mulia. Berarti tugas mereka adalah tugas yang paling baik. Iya. Karena itu kalau ada yang mengganti tugasnya dengan hal yang lain, ini namanya dia mencari, dia mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang hina. Dengan suatu yang hina. Ya. Dan ini harus dipahami oleh seorang hamba. Justru orang yang tadinya tidak begitu mengenal agama, kalau dia ingin lebih baik, dia naik tingkat dengan cara mempelajari ilmu agama. Ya. Oh ini tahun ini dia baru duduk misalnya, baru pandai membaca Al-Quran. Tahun besok Masya Allah, ya, dia sudah mempelajari dari ilmu akidah, dia sudah paham dari fikih. Tahun ini dia mungkin baru belajar fikih beruduk saja, fikih sholat saja. Tahun besoknya dia sudah belajar lagi fikih wudu, apa namanya, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Ya tahun depannya lagi dia sudah belajar fikih tentang jual beli. Nah, itu ada peningkatan, itu adalah hal yang bagus bagi seorang hamba. Iya. Baik. Kemudian diantara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah seorang itu banyak mengingat akhirat dan mengingat kematian. Iya. Mengingat kematian. Di dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Tapi sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Iya. Bagi laki-laki boleh berziarah ke kuburan dengan maksud untuk mengingat negeri akhirat. Sebab ketika dia masuk ke kubur, dia perhatikan orang yang dia kubur, orang yang dikubur, ya keluarganya yang telah mendahuluinya, dia akan ingat bahwa akhir dari kehidupannya juga akan seperti ini. Iya. Lihatlah dari semua orang yang pernah hidup, apakah dia orang yang paling kaya, raja, menteri, ya, orang biasa, semua akhirnya hanyalah liang lahat yang ditutupi dengan tanah. Ya. Dan itu akhir dari kehidupan. Dan di alam kubur ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Maka dengan banyak mengingat hal tersebut, dia akan melembutkan hati seorang hamba. Iya. Demikian pula dia mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah. Ya, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Ya, al-maut ini tidaklah diingat di sebuah riwayat yang lain, tidaklah diingat di waktu yang sempit kecuali menjadi lapang. Iya. Kenapa? Sebab kalau dia sempit dengan musibah, dengan petaka, dengan apa yang menimpanya, begitu dia ingat kematian, itu akan menjadi ringan baginya dari musibah-musibah tersebut. Iya. Kewajibannya adalah ridha, atau dia paling tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam musibah-musibah itu, sebab dia tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Kalau ada yang luput dari dirinya, ya, ada yang hilang dari hartanya, hilang dari nikmat yang diberikan kepadanya, maka dia tahu bahwa sebagaimana nikmat ini hilang darinya, kembali kepada Allah, dia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajal itu datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa dimajukan. Iya. Tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa dimajukan. Ajal menjemput siapapun. Iya. Tidak pandang bulu. Mau raja banyak tentaranya, ya, atau orang yang kaya di tengah kemegahannya, apabila kematian sudah datang, tidak ada yang bisa menahannya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah berfirman, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, di benteng yang sangat kuat. Iya. Itulah dari kehidupan yang hendaknya kita ingat. Iya. Dari banyak mengingat. Iya. Banyak mengingat kehidupan akhirat. Iya. Mengingat kematian. Iya. Berziarah ke kuburan. Ya, ini dari hal-hal yang insyaallah ta'ala apabila direnungi oleh seorang hamba akan melembutkan hatinya. Akan melembutkan hatinya. Kemudian diantara sebab yang melembutkan hati adalah seorang banyak berzikir kepada Allah. Ya, banyak menyebutnya. Nah, termasuk dari zikir menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ya, sekarang agak keliru ya orang memahami majelis zikir. Dikiranya majelis zikir itu majelis duduk sama-sama baca zikir. Atau duduk satu orang berdoa yang lainnya ikut mengaminkan. Ya. Majelis zikir itu yang paling pokoknya adalah majelis ilmu. Itulah yang disebut dengan majelis zikir taman-taman sorga. Ya. Majelis yang di dalamnya seorang itu mempelajari dari ilmu agama. Nah, baik. Jadi berzikir kepada Allah ini dari sebab yang melembutkan hati. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati itu menjadi tenang. Iya. Maka zikir ini akan membawa hati menjadi tenang. Iya, akan membuatnya sejuk pada segala keadaannya. Iya. Dan akan membuat hati itu menjadi lembut. Sangat lembut sekali dengan dia banyak berzikir kepada Allah. Karena itu kalau ada orang yang marah, ya, dia sudah sangat marah, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diperintah untuk berzikir dengan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan ar-rajim. Iya. Nah, demikian pula kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi, dia membaca doa, atau dia melakukan sebuah perkara, dia membaca bismillah, menyebut tasmiyah. Ini hal-hal dari zikir ini, ya, itu akan menjaga seorang hamba. Menjaga seorang hamba. Dan ketika hatinya keras, ya, hatinya keras, dan dia banyak berzikir kepada Allah, maka hati yang keras ini akan menjadi tenang, menjadi lembut. Menjadi lembut. Iya. Dan ini zikir kalimat luas. Al-Quran juga masuk dalam zikir. Masuk di dalam zikir. Ya. Baik. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah banyak mengingat musibah-musibah yang menimpa selain kita. Iya. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Maka kita diperintah mengambil pelajaran dari kebinasaan mereka. Apa sebab mereka dibinasakan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٍ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Betapa banyak dari negeri yang kami binasakan karena negeri ini berbuat kezaliman. Maka ternyata atap negeri ini rata dengan tanahnya. Iya. Dan diketemukan sumur-sumur yang sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak ada yang menghuninya. Ditemukan istana-istana tidak ada penghuninya. Ini negeri-negeri, kisah tentang negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah. Karena itu kita diperintah, apalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Fatakuna lahum qulubu ya'kiluna biha aw adanun yasma'una biha. Kemudian mereka memiliki hati, mereka berakal dengannya, mereka memiliki telinga mendengar dengannya, mengambil pelajaran. Iya. Sesungguhnya orang yang tidak mengambil pelajaran itu tidak membutakan mata, tidak membutakan mata kepala, tapi membutakan hati yang berada di dalam diri. Ini yang buta. Iya. Karena itu dari ayat kalau hati menjadi buta karena tidak mengambil pelajaran. Ya. Dari kebinasaan tersebut, maka tentunya kalau dia mengambil pelajaran, mengingat akan hal itu, maka ini adalah sebab yang melembutkan hatinya. Sebab yang menyebabkan hati itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Perbanyak baca ayat-ayat, khususnya di dalam Al-Quran dari surah-surah yang memuat kisah-kisah ya, umat yang dibinasakan karena menentang nabinya. Umat yang dibinasakan karena apa? Menentang nabinya. Ada di surah Al-Baqarah ya, sebagian dari kisah Bani Israel. Ada di surah Al-A'raf ya, kisah sejumlah umat terhadap nabinya. Ada pula di surah Hud ya, dan di berbagai surah dalam Al-Quran kisah-kisah itu berulang. Baik. Jadi kalau seorang memperbanyak diri mengingat dari kejadian-kejadian yang menimpa ya, umat-umat yang telah lalu, maka itu adalah dari sebab yang melembutkan hati. Kemudian juga dari sebab yang melembutkan hati itu adalah seorang punya perhatian terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Iya. Orang-orang yang tidak mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa dunakum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Iya. Karena kalau kalian banyak melihat kepada yang di bawah kalian, maka itu lebih layak ya, bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Nah, kalau seorang melihat pada dirinya, ya, Masya Allah mungkin masih bisa makan dalam sehari 3 kali. Ada sebagian orang yang makannya 3 kali, ya, makannya 1 kali dalam 3 hari. Dia mungkin masih ada rumah tempat bertinggal. Ada sebagian orang yang tidak ada rumah tinggalnya. Ya. Maka kalau dia pandai melihat kepada orang yang di bawahnya, itu cenderung hatinya akan menjadi lembut. Ya, lebih pandai dia menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada itu adalah sebab datangnya rezeki dan sebab datangnya pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan, ya, dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki kecuali kalau kalian perhatian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Iya. Ya, kalau ada perhatian terhadap orang-orang lemah di antara kalian, maka itu adalah hal yang baik. Demikian pula kalau dia perhatikan terhadap karib kerabatnya. Ya, ada saya sudah sebutkan ya dari hadis apa? Iyad bin Himar Al-Mujashi'i riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Iya. Khutbahnya panjang menerangkan banyak hal. Di antaranya beliau berkata, "Wahlul jannah salasa." Dan penduduk sorga itu ada 3. Yang pertama kata beliau, "Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq." Yang pertama adalah orang yang memiliki kepemimpinan, memiliki seorang sultan. Iya. Adil tapi gemar bersedekah dan muwaffaq. Ya, mendapat taufik. Pekerjaannya bagus terus. Ya, selalu diberi taufik, dia bekerja hal yang baik bermanfaat bagi orang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Adalah seorang yang penyayang, lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Ya, kerabatnya dan kepada kaum muslimin dia lembut hati, penyayang. Iya. Dan ini sifat penduduk sorga. Ini yang kedua dari penduduk sorga. Yang ketiga adalah afifun muta'affifun du'iyan. Adalah seorang yang punya kehormatan diri dan menjaga kehormatan dirinya. Padahal dia punya tanggung jawab yang banyak. Punya tanggung jawab yang banyak. Iya. Maka ini 3 dari penduduk sorga. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya orang yang memiliki dari kelembutan hati ini. Iya. Maka memeliharanya, memperhatikan ya keadaan mereka. Ini dari hal yang sangat baik sekali, perkara yang melembutkan hati ya seorang hamba Iya. Baik, dan waktu membatasi kita ya. Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan beberapa perkara dari perkara yang menghilangkan kekerasan hati. Ya, kalau menghilangkan kekerasan hati, itu artinya melembutkan hati. Di antaranya beliau sebutkan dari makan makanan yang halal. Ya. Iya. Kemudian di antara yang beliau sebutkan juga dari hal yang melembutkan hati, ya, dia melihat negeri-negeri yang sudah dibinasakan. Ya. Ada sebagian bekas-bekas negeri yang kena musibah petaka. Dia kalau datang ke situ, ya, karena memang perintah Nabi kepada orang yang pernah kena adab, kalau masuk ke negeri itu adalah dia tidak lewat kecuali dia menangis atau berusaha menangis. Dan ini dari perkara yang baik untuk melembutkan hati. Nah, dan beliau sebutkan di sini ucapan seorang dari ulama as-salaf, yaitu Yahya bin Mu'adz dan Ibrahim al-Khawwaf. Ya. Beliau berdua berkata, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Kata beliau, qiraatul Quran bitafakkur. Pertama baca Al-Quran dengan tafakkur. Dengan tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batn. Ya. Dalam keadaan perutnya itu kosong. Ini maksudnya dia gemar berpuasa. Kalau makan tidak terlalu kenyang. Iya. Dan yang dilarang dari hal yang disebut oleh para ulama dari sebab yang menyebabkan hati itu keras, itu kalau dia terlalu banyak makan. Setiap makan pasti kenyang. Itu yang di yang dicela. Tapi kalau dia makannya biasa, tapi kadang dia kenyang, itu wajar, biasa. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang terjadi pada diri beliau seperti itu. Beliau pernah minum susu sampai beliau sangat kenyang dan terlihat sampai ke kukunya. Dan para sahabat juga minum di sekitarnya sampai kenyang. Ya, dan ini di kondisi tertentu, bukan di semua keadaan. Bukan di semua keadaan. Ya. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, melakukan sholat malam. Dan ini bentuk dari ibadah ya. Dan pengkhususan penyebutan qiyamul lail dari ibadah. Sebab dari qiyamul lail itu banyak sekali ibadah yang digabungkan di dalamnya. Sebab di dalam qiyamul lail ada bentuk dia bermunajat kepada Allah, dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Demikian pula dia dia memohon kepada Allah hajatnya, ya, memohon ampunan kepadanya. Ya, dan ini di waktu sahur adalah memang hal yang paling baik di dalam memohon ampun. Kemudian yang keempat dari obat, wa tadarru inda sahur. Dia berdoa di waktu sahur. Iya. Berdoa di waktu sahur. Nah, ini yang disebutkan ya. Sebaik yang kita sebutkan tadi. Berdoa di waktu sahur. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Dari sifat orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum qabla dalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sorga-sorga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil anugerah yang Allah berikan kepada mereka di sorga itu. Sungguhnya mereka dulu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Apa perbuatan baik mereka? Di malam hari sangat sedikit mereka tidur. Ya. Di malam hari banyak mereka beribadah. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Rabbnya. Selalu beristighfar kepada Rabbnya. Karena itu di waktu sahur tidak ditelantarkan. Ya, dan kadang juga perempuan, saya kan haid. Ya, enggak bisa sholat malam. Enggak bisa sholat malam, Setelah itu masuk waktu subuh, oh saya kan haid, tidak ada kewajiban sholat subuh. Ya, tidur sampai jam 10 pagi atau sampai jam 8 pagi. Dan ini melantarkan berbagai waktu fadilah, waktu keutamaan. Ya, di waktu sahur waktu beristighfar dan bertobat. Di waktu subuh waktu yang berberkah. Waktu yang berberkah. Di tempat itu dibagi rezeki, ya, turunnya keberkahan. Jadi kalau misalnya dia lalai di waktu tersebut, tidak berzikir, tidak menggunakannya dengan baik, ya. Dan perempuan yang haid tidak dilarang untuk berdoa, beristighfar, bertobat, tidak ada yang melarangnya. Dia hanya dilarang melakukan sholat. Hanya dilarang untuk melakukan sholat. Ya, karena itu harus dipahami dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kemudian yang kelima dari obat hati yang disebut oleh Yahya bin Mu'ad dan Ibrahim al-Khawwas adalah wa mujalasatu as-salihin. Duduk dengan orang-orang yang salih. Duduk dengan orang-orang salih. Ini lima perkara beliau sebutkan sebagai dawa'ul qalb. Sebagai obat untuk hati. Sebagai obat untuk hati. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk pembahasan kita dengan materi sebab-sebab yang dengan tema sebab-sebab dilembutkannya hati. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dari sebab-sebab ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Ya, dan tentunya sebelumnya ya semoga hal tersebut bermanfaat untuk diri saya sendiri dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita semua di atas ketaatan dan di atas keimanan. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam sebuah ibadah dan ketaatan, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di depan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dalam sebuah kenikmatan dan sebuah keamanan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik. Ya baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara melembutkan hati seorang anak? Terkadang agak keras. Apa ini bisa dikatakan keturunan dari orang tuanya? Iya. Itu manusia. Yang namanya manusia itu beda apa namanya? Dengan makhluk yang lainnya dari hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular ya melahirkan ular. Kan begitu? Enggak ada ular melahirkan ayam. Ya. Kambing melahirkan kambing, dan kambing melahirkan buaya. Ya. Adapun manusia lahir darinya seorang anak sama dengan dirinya. Tapi namanya akhlak pembawaan pengaruh pada anak itu. Ya, selain dari orang tuanya ada pengaruh lingkungannya, ada pengaruh kawan-kawannya, ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ya, apalagi kita sekarang ini, ya, anak-anak itu kebanyakannya dididik bukan dididik oleh orang tuanya, tapi dididik di sekolahnya, dididik oleh televisi yang berada di rumahnya. Ya, itu semua pendidikannya. Ya, apalagi kalau dibebaskan melihat apa yang ditonton di televisi. Ya, sekarang bukan cerdas orang tua yang membiarkan anaknya melihat semua apa yang tayangkan televisi. Ya. Kalau dulu orang yang gemar baca koran, berita itu bisa kemajuan ya sebab banyak hal yang bermanfaat dibaca. Ya, dari ilmu-ilmu dunia yang diajari. Tapi sekarang bukan orang yang cerdas yang melihat apa namanya? Semua tayangan televisi. Ya, harusnya begitu berpikirnya. Nah, jadi kalau sisi kerusakannya sangat besar seperti itu, harusnya dijaga rumah itu, dihilangkan dari perkara yang bisa membahayakan anak. Karena tanggung jawab orang tua sangat besar. Ya, selain dirinya sendiri yang merupakan cermin anaknya, ya, harus dia jaga lingkungan dari anak-anaknya. Ya, disekolahkan di tempat yang baik, yang diperhatikan pendidikan agama di dalamnya, ya. Dan diperhatikan akhlaknya di dalam sekolahan tersebut. Kemudian apa namanya? Dia juga gemar untuk melihat apa masalah anaknya. Kalau misalnya anak ini terlihat ada pengaruh begini dan begitu, maka dia perbaiki. Ya, dia langsung memperbaikinya dengan memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak tersebut pada sudut yang dia keliru di situ misalnya, atau sudut yang harus dia perbaiki. Iya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira sudah mendekati waktu sholat duhur. Kita siap-siap untuk sholat dan kita cukupkan materi ini sampai di sini. Ya wallahu ta'ala alam, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.